Ini kebetulan bersesuaian dengan apa yang telah disebarkan oleh Abu Hazm di dalam blognya. Di dalam blognya, dia mulai mentahdir. Jadi mentahdir tentang kami. Yang dia awali dalam potongan rekaman ketika dia mengajar Sahih Bukhari. Rekamannya disebutkan, awal dia sebutkan tentang tulisan kami yang berkaitan dengan terjemah biografi saudara kami. Abu Jauhar Adam bin Ahmad Al-Bandawi Al-Amboni rahimahullah. Jadi beliau mengangkat masalah ini dengan maksud mentahdir kami. Dengan maksud mentahdir kami. Maka kami akan jelaskan di sini tentang hal tersebut. Apa yang dia sebutkan? Hal itu telah kami benahi. Karena ketika itu dia sendiri yang menghubungi kami dengan melalui SMS. Dan kami menanggapi, akhirnya kami rubah. Setelah kami rubah, kenapa dia angkat lagi? Dan kalaupun dia angkat, ini bukan perkara yang harus dikritik. Karena kami hanya menyebutkan di sana tentang terjemah beliau sesuai dengan kenyataan. Ketika itu pada malam hari kami makan. Kemudian beliau, yakni Abu Jauhar rahimahullah ta'ala, setelah kami makan beliau pergi membawa perlengkapan perangnya. Beliau bersiap-siap untuk jaga. Pada malam yang sangat dingin. Mana ini membuktikan, menjelaskan tentang keadaan malam itu sangat dingin. Dia pun mengambil posisi untuk pergi jaga. Di malam dinginnya, di malam yang dingin. Atau pada saat dinginnya malam. Kan tetapi orang ini, karena masih memiliki syahwat IAIN-nya, maka dia pun menampakkan seakan-akan ada pemikiran jorok. Dia pun mempermasalahkan hal itu. Dan alhamdulillah ketika itu, kita sudah langsung merubah. Kalaupun tidak dirubah, bukan permasalahan yang harus dijadikan sebagai suatu masalah. Penyisihannya dari mana? Penyisihan syar'inya dari mana? Tidak ada. Akan tetapi karena hawa nafsunya dia. Dia menjadikan hal ini sebagai bahan tahdir. Maka kita ingatkan, at-tahdhiru in kana lillahi nafa'a. Tahdhir, kalau dia itu karena Allah, maka dia bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang tahdhir yang sesuai dengan prosedur syar'i itu bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Adapun ini tahdhir ini bukannya memberikan manfaat, akan tetapi memberikan madarat kepada dirinya sendiri. Pada Abu Hazm yang tahdhir ini. Kita bisa membuktikan di sini. Kemudian dia sebutkan tentang masalah yang berkaitan dengan buku kami. Dan dia sebutkan bahwasanya kami mencari rekomendasi. Tulisan kami yang dia sebutkan dengan adab-adab Naum atau yang semisal itu. Tulisan tersebut berjudul Irsyadul Qaum bi Ahkamin Naum. Dan kami berikan kepada Syekh Muhammad bin Hizam bukan tujuan mencari rekomendasi, akan tetapi untuk dikoreksi. Karena sebelumnya telah kami kasihkan pula, telah kami berikan kepada Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala tulisan kami yang kecil yang berjudul Thariqatu Ahli Sunnati wal Jama'ati Mukhalafati Ahlul Furqati wal Bid'ah. Ini kami berikan kepada beliau. Beliau koreksi ada dua kata, lalu beliau berikan tanda. Diberi tanda merah. Setelah itu, ketika kami menulis lagi, yaitu tulisan tentang Naum tadi, Irsyadul Qaum bi Ahkamin Naum, kami berikan kepada beliau untuk dikoreksi. Dan kami tidak mengharapkan untuk diberikan takdim. Ketika sudah dikoreksi, beliau pun memberikan takdim. Karena sudah ada takdim, kami pun ketika mau dicetak oleh Abul Falah rahimahullah, maka kami tambahkan di belakangnya dengan i'anatu sa'ir. Tambahan ini orang mengetahui kalau itu tambahan dari kami. Tambahan dari kami, diketahui. Dan kalau dikatakan tidak amanah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazm di sini, orang yang membaca takdim Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala mengetahui hal ini. Bahasanya yang beliau takdim, yang beliau baca, itu hanya irsyadul qawm bi ahkamin naum, sesuai dengan takdimnya. Adapun i'anatu sa'il itu tambahan dari kami. Dan ini perkara yang kami lakukan ketika itu. Ketika muncul orang-orang yang tidak senang kepada kami, mereka menjadikan masalah hal ini. Mereka datang kepada Syekh Muhammad bin Hizam. Syekh Muhammad bin Hizam sebelumnya telah kami berikan buku tersebut. Kami berikan. Sudah ada di beliau. Beberapa hari kemudian datang orang-orang yang tidak senang kepada kami. Ingin menjatuhkan kami, datang ke beliau. Sehingga beliau meminta kami untuk ketemu di tempat beliau. Alhamdulillah, kami duduk dengan beliau empat mata. Tidak seorang pun yang menyaksikan duduknya kami, apa yang kami bicarakan. Dan di antara hasil dari pembicaraan kami, ana lepas i'anatu sa'il, tidak digabung lagi dengan itu. Itu yang kami sepakati bersama beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian ana pergi meninggalkan beliau. Setelah pergi ana koreksi dan ana pisahkan hal itu. Irsalul qawm bi ahkamin naum, ana berikan banyak tambahan padanya untuk cetakan keduanya. Dan tidak ada lagi i'anatu sa'ilnya. Sudah ana buang, yang ana pisahkan darinya. Dengan adanya tambahan yang banyak itu, ana kemudian lepas pula takdimnya. Ana tidak mau tetap menyisihkan takdim, karena sudah ada tambahan dalam irsyadul qawm. Sudah ada tambahan yang banyak. Jadi cetakan kedua tidak ada lagi takdim. Sehingga nanti tidak muncul lagi anggapan-anggapan atau kritikan-kritikan orang yang tidak senang. Dan masalah ini, kalaupun saya memberikan tambahan pada kitab asalnya itu sendiri, ini tidak ada masalahnya. Para ulama, bahkan Abu Hazm sendiri, iqra qiraatinya, itu ada perubahan-perubahan setelah itu. Apakah perubahan itu dia minta kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullahu taala untuk ditakdim ulang, karena dia sudah ada perubahan? Perubahan seperti ini adalah perubahan yang biasa terjadi. Syekhuna rahimahullahu taala Yahya bin Ali Al-Hajuri, kitabnya yang berkaitan dengan Ahkamul Jum'ah yang ditakdim oleh Al-Allamah Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, itu juga beliau ada koreksian, ada tambahan. Apakah dikatakan beliau telah menyelisihi amanah ilmiah? Tidak masalah hal ini. Dan kalau mempermasalahkan apa yang saya sisipkan berupa i'anatu sa'il, orang juga mengetahui hal itu. Akan tetapi ketika kami sudah berbicara dengan Syekh Muhammad Hizam, sebaiknya seperti ini tadi, ana sepakati dan ana lakukan hal itu. Dan hal ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai bahan cercaan atau bahan tahdiran di sini. Akan tetapi karena kita sudah mengetahui keberadaan Abu Hazm ini, bahasanya dia memang mencari-cari, karena sudah tidak memiliki hujah untuk membela syubhatnya, membela kebid'ahan yang dia tebarkan, maka dia pun memang menggunakan sesuatu yang sudah jadi perkara yang sudah basi. Seperti kita bisa lihat masalah kue tentang hari ulang tahun, tentang permasalahan ini, ketika seseorang telah selesai darinya, telah berlepas darinya sudah perkara selesai. Diungkit lagi untuk apa? Gak ada manfaatnya. Orang tidak melihat yang dulu, melihat yang sekarangnya bagaimana. Akan tetapi karena orang ini memang membangun tahdirnya ini di atas kejengkelan dan hawa nafsu. Mutu bifaidikum. Matilah kalian di atas kejengkelan-kejengkelan kalian. Kemudian dia menjadikan hal ini sebagai pembicaraan, menyebutkan tentang kami berbagai macam. Berbicara-berbicara dengan yang ilmiah, yang hak, yang benar. Jangan asal berbicara. Ya ayuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Kalau menginginkan kebaikan pada diri kalian, sehingga nanti Allah perbaiki diri kalian. Kan tetapi karena sudah membangun perkara ini di atas hawa nafsunya, kemudian menyebutkan bahwasanya kami membuat cerita-cerita, menyebutkan tentang seseorang melihat wanita di pondok misalnya sampai mandi junub terus. Dia menyebutkan hal ini tanpa dia sadari, temannya sendiri di markisnya yang menyebutkan hal ini. Kalau temannya itu orangnya jujur, akan mentertawai sendiri. Abu Hazam ini akan ditertawai sendiri. Karena hal itu memang benar. Walaupun mungkin kami menyebutkan dengan gambarannya tidak terlalu pas. Akan tetapi benar kejadian hal itu, seseorang talib di sana yang mengakuinya. Akan tetapi karena Abu Hazam ini maunya untuk membela kebatilannya, kemudian membawakan subhat. Kenapa tidak mentabdi'kan Syekh Muqbil Ibn Bas atau yang semisalnya? Membawakan subhat seperti ini. Subhatnya anak-anak, kanak-kanak. Ini berbicara-berbicara yang ilmiah. Jangan asal komentar. Jangan asal berkomentar. Perlu dibedakan siapa yang masuk dalam kategori berijtihad dengan orang yang taklid. Adapun Abu Hazam ini mukallid. Suka taklid. Para a'immah mereka berijtihad. Dan ini telah kami jelaskan berkali-kali tentang masalah ijtihad. Ijtihad itu tidak semua kita kemudian menelannya, melihat ijtihad yang sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Orang berijtihad mendapatkan pahala sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajr." Jika berijtihad seorang hakim, seorang alim yang sudah layak berijtihad, maka dia mendapatkan, kalau benar ijtihadnya dia mendapatkan dua pahala, kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Kita berkewajiban untuk mengikuti yang benarnya, bukan yang salahnya. Adapun yang salahnya, yang penting perkataan ulama. Yang penting ada ijtihadnya ulama kemudian diikuti. Ini perilaku orang-orang sufi yang suka mengikuti ulama mereka walaupun salah. Ternyata Abu Hazam di sini pun memunculkan hal ini. Menampakkan dirinya kalau memang dia ini tidak memiliki keilmiahan. Asal berkomentar. Seakan-akan komentar dan tahdirnya ini begitu saja akan dibiarkan. Tidak diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.